Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd, ayyuhan nas al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk kembali di majlis salah satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena pada kesempatan kali ini guru kita semuanya Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf beliau kurang sehat, maka insyaallah min babil muraja'ah untuk memuraja'ah apa yang sudah kita dapatkan. Tidak keluar dari pembahasan jadwal kali ini, yaitu pembahasan tentang tafsir. Insyaallah ta'ala kita akan membacakan tafsir sebuah surat. Yang surat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pernah singgung pada kajian di Perum Cisalak. Pada surat An-Nisa dulu pernah disinggung surat ini, tentang waktu itu turunnya ayat yang ke-51 sampai ke-52. Sebabnya yaitu tentang Ka'ab bin Ashraf. Dia seorang Yahudi, kemudian datang ke Makkah dan menanyakan tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di antaranya ikhwanil fillah rahimani wa rahimakumullah, turun surat An-Nisa. Nah, dan sebelumnya turun juga surat ini, yaitu akhir dari surat Al-Kautsar. Insyaallah ta'ala surat Al-Kautsar kita akan baca tafsirnya. Yang akan kita bacakan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang tafsir surat Al-Kautsar ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita hafal semuanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ini, surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Naam. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan satu surat, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fa shalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah, menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah dia orang yang terputus. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita sampaikan dulu tentang akhir dari ayat ini, bahwasannya ayat ini juga sebagai dalil bahwasannya di situ ada hujjah bahwasannya Rasul alaihi salatu wasalam tidak berhak untuk diminta tentang perkara-perkara yang gaib. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada rasulnya dan melarang. Maka rasul itu alaihi salatu wasalam tidak berhak diminta keselamatan, tidak. Tidak berhak diharapkan keselamatan dari Rasul alaihi salatu wasalam, tidak. Yang memberi keselamatan adalah rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak berhak dari rasul. Karena dalam ayat ini rasul diperintah dan dilarang. Fasholli. Salatlah engkau. Nah. Taib. Ini faedah yang utama tentunya dari ayat ini. Surat ini ya khani fillah rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat yang sangat berfaedah sekali tentunya. Beliau masuk pada tafsir. Nah. Al-basmalatu qad taqaddama al-kalamu 'alaiha. Tafsir tentang basmalah ini sudah pembahasannya di awal-awal kitab, dan kita juga alhamdulillah dalam tafsir Al-Muyassar sudah. Nah, kemudian beliau melanjutkan hadhihi surah qila innaha makiyah. Surat ini dikatakan makiyah. Wa qila innaha madaniyah. Ada juga ulama yang mengatakan surat ini surat madaniyah. Ini di antara surat yang para ulama tidak sepakat. Surat ini madaniyah atau makiyah. Di antaranya adalah surat Al-Kautsar. Nah, tapi sekali lagi sudah kita sampaikan tentang masalah khilaf ulama, ini adalah tentang khilaf fara'. Ya, tidak sewajarnya seseorang itu bertengkar, berselisih dalam masalah seperti ini. Nah, beliau juga menyebutkan dua-duanya. Kalau di mushaf yang tertera surat makiyah. Ya, surat makiyah. Nah, itu yang paling kuat mungkin. Nah, wal makki huwa alladhi nuzila qabla al-hijrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya surat makiyah itu harus difahami adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi. Ya. Yang penting sebelum hijrahnya Nabi. Nah. Ilal Madinati, hijrahnya Nabi ke Madinah. Ini disebut surat makiyah. Sawa'an nuzila fi Makkah, sama saja surat itu turun di kota Mekah au fil Madinah, atau bahkan turunnya di Madinah. Nah, yang penting sebelum hijrah. Au fit tariq fis safar, ataupun surat ini turun di jalan ketika perjalanan di luar Mekah, tetap disebutkan surat makiyah. Fakullu ma nuzila ba'dal hijrati fahuwa madani. Maka setiap surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam ke Madinah, itulah yang disebut dengan surat madaniyah. Nah. Wa ma nuzila qablaha fahuwa makki. Maka yang turun sebelum hijrahnya Rasul itu yang disebut surat makiyah. Nah. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak ayat-ayat ya yang mungkin merasa aneh, kok ini suratnya surat madaniyah padahal turunnya kan di Mekah. Ya. Tentang haji misalkan dalam surat-surat tersebut. Ya, Ali Imran ayat terakhir yang turun. Nah, turunnya kan di Mekah ketika haji, haji wada. Tapi kok madaniyah ya? Aneh. Nah, bukan aneh. Ya, karena sebut makki dan madani itu dibatasi dengan waktu. Waktu hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, hadza huwal qaulur rajih min aqwalil ulama. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Yaqulullahu azza wa jal mukhatiban annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini, mengajak bicara kepada nabinya alaihi salatu wassalam, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar, kata beliau, fil lughatil arabiyyah huwa al-khairu al-kathiru. Al-kautsar dalam bahasa Arab artinya itu secara bahasa kebaikan yang sangat banyak. Wa hakadha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allahu ta'ala khairan katsira. Dan seperti itu juga memang secara bahasa juga bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam Allah berikan kepada beliau kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Dan ini makna yang pertama tentang Al-Kautsar. Karena Al-Kautsar itu memiliki tiga makna. Insya Allah nanti disebutkan oleh beliau rahimahullah. Makna pertama adalah nikmat yang banyak. Ini juga diungkapkan naam dalam tafsir yang lain oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, nikmat yang sangat banyak. Nah, ini yang pertama. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Nikmat yang sangat banyak. Di dunia dan di akhirat. Famin dzalika, dan di antara ya, tafsiran Al-Kautsar tersebut, An-Nahru Al-Azim Alladzi fil Jannah. Ini yang kedua, tafsiran yang kedua, yaitu sungai yang sangat besar di surga. Nah, kata beliau, inilah yang dikatakan oleh sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Sahabat Zubair menafsirkan Al-Kautsar adalah sungai di surga yang sangat luas, yang sangat besar. Walladhi yasubbu minhu mizabani an hawdhihi al-mawrud sallallahu alaihi wasallam, yang dari talang-talangnya itu mengalir air ke haudnya Nabi alaihi salatu wasallam di luar surga. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya haud Nabi itu sebelum masuk ke surga ada haud. Nah, sebagaimana sudah ma'ruf, sudah disinggung di kajian Perum Jisalak di tentang hal ini, iman kepada hari akhir, sudah disinggung bahwasanya haud Nabi alaihi salatu wasalam itu sebelum kaum mukminin masuk ke dalam surga sebelumnya. Nah, adapun Al-Kautsar yang dikatakan ditafsirkan sebagai sungai yang besar, yaitu di surga di dalamnya. Nah, ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu, wa ahla madzaqan minal asal, dan lebih manis daripada madu, wa athyabu raihatan minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Wa hadza al-khawdhu, dan haudh ini ya, fil qiyamati fi arasatil qiyamati yarudduhu al-mu'minun min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haudh ini di hari kiamat nanti akan diburu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituju oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena membutuhkan air. Nah, dari umat Nabi alaihi salatu wasallam akan minum di situ. Di antaranya akan ada yang diusir oleh para malaikat. Nah, diusir oleh para malaikat. Tidak diberikan haudnya Nabi alaihi salatu wasallam. Siapakah mereka? Sebagaimana sudah kita fahami bersama bahwasanya mereka itu adalah orang yang mengada-ngada dalam syariat. Sepertinya umat Nabi, tapi mereka mengada-ada dalam syariat. Sampai Nabi SAW, ummati, itu umatku, kenapa diusir? Oleh para malaikat diusir, kenapa? Ya. Kata para malaikat, sesungguhnya engkau tidak tahu, ma ahdatsa ba'dak, apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau. Nah, maka mereka usir. Waliyakubillah. Taib. Wa aniyatuhu kan nujumis sama kathratun wa hasanan. Bejana-bejananya seperti bintang dari sisi bagusnya dan juga banyaknya. Faman kana waridan ala syariatihi fid dunya, maka barang siapa yang mengikuti syariatnya alaihi salatu wassalam di dunia, kana waridan ala haudhihi fil akhirah, maka niscaya dia itu akan disertakan di haudnya Nabi alaihi salatu wassalam di akhirat. Wa man lam yakun waridan ala syariatihi fa innahu mahrumun minhu fil akhirah, maka barang siapa yang dia tidak mengikuti atas syariatnya, maka dia akan diharamkan nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Ini tafsiran tentang Al-Kautsar yang kedua. Wa minal khairat al-kathirah, dan di antara al-khairat al-kathirah, kebanyakan yang sangat banyak, kata beliau, allati u'tihan nabi, yang telah diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fid dunya, di dunia, telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia, ma athbata fi sahihain, apa yang telah thabit dalam riwayat sahihain, min hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadan min anbiya'i qabli, minal anbiya'i qabli, aku diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan lima perkara tersebut kepada salah seorang nabi pun sebelum aku. Kata Nabi, nusirtu birru'b masirata syahrin, aku diberikan, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut sebelum berperang jauh-jauh satu bulan sebelum terjadinya. Waju'iltu li al-ard masjidan wa tahuran, Allah jadikan bumi ini, tanah ini sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Nah, tayamum bisa dengan tanah. Wa ayyuma rajulan min ummati adrakat wa as-shalah falyusalli, maka siapa saja di kalangan umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah dia. Wa utitu asy-syafa'ah, aku diberikan asy-syafa'ah. Nah, yang ketiga. Wa ahlaltu li ghanaim, aku dihalalkan bagi umatku ini ghanimah. Nah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yab'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila nabiyyi ila an-nasi 'amah, dan nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya khusus, adapun aku diutus kepada manusia secara umum. Ini di antara al-kautsar, nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam di dunia. Al-kautsar yang telah Allah subhanahu wa taala berikan di dunia. Ghanimah. Nah, mungkin di antara kita sudah ada yang merasakan nikmatnya ghanimah. Ya, betapa sesaknya ketika dalam perang itu tidak halal ghanimah. Ya. Di antara ikhwan kita mungkin sudah ada dulu ketika di Ambon, ya. Banyak merasakan sangat ringan sekali ketika dihalalkannya apa? Ghanimah. Ya. Sangat membantu sekali. Nikmat yang sangat besar. Nah. Maka kata beliau rahimahullah, hadza minal khairul katsir. Ini termasuk kebaikan yang sangat banyak. Ya, li anna ba'athahu ilan nasi 'amma, karena beliau juga diutus kepada manusia secara umum. Yastalzimu an yakuna aktsarul anbiya atba'an wa huwa kadzalika fa huwa aktsaruhum atba'an alaihi salatu wassalam. Ya. Diutus kepada manusia secara umum semuanya, maka ini memungkinkan sekali menjadi nabi yang memiliki umat paling banyak. Wahwa kadzalika, dan memang seperti itu. Wahwa aktsaru atba'an, beliaulah nabi yang paling banyak pengikutnya alaihi salatu wassalam. Wa minal ma'lum, kata beliau, dan termasuk perkara yang sudah diketahui juga, anna dalla 'alal khair kafa'ilul khair, orang yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya, ya, melakukan kebaikan. Walladzi dalla hadhihi al-ummah al-'azimah allati faqat al-umam kathrah huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang telah menunjukkan banyak kebaikan yang telah luput dari kebaikan-kebaikan umat terdahulu, di antara yang lima tadi adalah siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Lima saja umat-umat terdahulu tidak pernah diberikan nikmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu sampai sekarang, termasuk umat yang paling besar, maka itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang banyak, termasuk Al-Kautsar, kata beliau rahimahullah. Nah, wa ala hadza, dan di atas hal ini juga, fayakunu lirrasul alaihi salatu wassalam min ajrin kulli wahidin min ummatihi nasibun. Rasul alaihi salatu wassalam memiliki bagian pahala dari setiap umat ketika melakukan kebaikan, dari umat semuanya, dari umatnya semuanya. Nah, wa man yusyi al ummah illallah, dan tidak ada yang bisa menghitung banyaknya umat ini kecuali Allah. Nah, azza wa jal, yang maha tinggi dan yang maha agung. Wa minal khairil ladzi untihi fil akhirah al maqam al mahmuda, kata beliau. Sekarang berpindah kepada kebaikan yang sangat banyak di akhirat. Tadi di dunia saja di antaranya lima. Ini di antaranya. Nah, banyak sekali mukjizat dan juga kekhususan-kekhususan, di antaranya bersuci. Ya, banyak sekali nikmat ya, Al-Kautsar yang Allah berikan di dunia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Dan di akhirat, kata beliau, u'tihi fil akhirah maqam al-mahmud, diberikan kepada beliau al-maqam al-mahmud, wa minhu asy-syafa'ah al-uzma, dan di antaranya maqam al-mahmud itu adalah syafa'ah al-uzma, syafa'at al-uzma, syafa'at yang paling besar nanti di akhirat. Nah, termasuk al-maqam al-mahmud, sebagaimana kita doa ketika selesai mendengar azan, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah. Nah, ini di antaranya maqam al-mahmud, di akhirat diberikan maqam al-mahmud. Di antaranya, di antara maqam al-mahmud yaitu syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Fa innan nasa fi yaumil qiyamati yalhaquhum minal karbi wal ghammi ma la yutiqun. Karena nanti manusia di hari kiamat mereka akan mendapati kebimbangan, mendapati kesempitan, ma la yutiqun, yang tidak akan pernah bisa diungkapkan. Fayatlubuna syafa'ata, mereka meminta syafaat. Wayatuna ila Adam, mereka datang kepada Nabi Adam, summa Nuha, kemudian Nabi Nuh, summa Ibrahim, kemudian kepada Nabi Ibrahim, summa Musa, kemudian kepada Nabi Musa, summa Isa, kemudian kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hatta tahsala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai umat itu nanti sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, baru setelah itu fayakumu wa yushaffi', beliau pun berdiri dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqdi Allahu taala bainal ibadi bi syafaatihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyelesaikan urusan-urusan umat semuanya, dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa hadza, dan inilah maqamun, sebuah maqam, sebuah posisi, yahmaduhu alaihi al-awwalun wal-akhirun, yang sangat dipuji oleh orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Wadakhil fi qawlihi ta'ala, dan ini juga termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kesempitan, kesusahan, tidak enak di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ingatlah engkau wahai Muhammad, nanti akan dibangkitkan oleh Rabbmu, ya, maqaman mahmuda, mendapatkan maqaman mahmuda. Maka Nabi SAW pun terhibur dengan ini. Nah, idzan, dengan demikian, al-kautsar yakni al-khair al-kathir. Nah, al-kautsar itu kebaikan yang sangat banyak di dunia ataupun di akhirat. Wa minhu an-nahrul ladzi fil jannah. Yang kedua di antaranya makna al-kautsar tafsirannya yaitu sungai yang berada di surga. Fa nahrul ladzi fil jannah wal kautsar la syakka. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya sungai yang ada di surga itu adalah al-kautsar, tidak diragukan lagi. Nah, wa yusamma kautsar kautsaron, dan disebut dengan kautsar, lakinnahu laisa huwa faqat alladzi atahu Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil khair amin al khair. Kautsar itu ya tidak ya sebatas diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam saja dari kebaikan-kebaikan tersebut. Walima dzukira muntaha alaihi bihadzal khair al-katsir. Bahkan hal ini sebagaimana yang sudah disebutkan ya menyeluruh ya bihadzal khair al-katsir, dengan kebaikan yang sangat banyak ini ya menimpa kepada umat-umat, bahkan umat sebelumnya, bahkan umatnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, menimpa kepada umat-umat yang terdahulu, umat yang awal sampai umat yang akhir. Ini al-kautsar. Naam. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang kedua beliau sebutkan, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah, menyembelihlah. Hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, diucapkan oleh beliau, syukran lillahi ala hadhihi nikmah al-azimah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Antu shalliya wa tunhar lillah. Engkau wahai Muhammad salat dan juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bis salati huna, dan maksud dari salat dalam surat itu jami'us salawat, semua salat. Nah, jadi semua salat itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat al-kautsar. Kita juga sudah merasakan al-kautsar tersebut di dunia ini. Sebagaimana tadi, ya, bisa tayamum, halal ghanimah. Naam. Bisa salat di perjalanan. Naam. Tidak nyari-nyari masjid, enggak usah. Nah, salat di tempat parkir misalkan, bisa. Nah, tidak ada alasan seseorang itu meninggalkan sholat. Nah, nanti diberi syafaat. Ini nikmat yang sangat besar terasa di dunia. Nah, yang dimaksud dengan sholat itu adalah semua sholat, semua sholat. Wa awwalu ma yudkhalu fiha as-salat al-makrunah bin nahri wa hiya salatul idul adha. Lakinna al-ayah syamilatun amatun. Dan yang pertama kali ketika turun surat ini, ya, yang dimaksud dalam sholat tersebut memang sholat yang disertai dengan adanya penyembelihan, yaitu sholat Idul Adha. Lakin akan tetapi kata beliau, al-ayah, ayat ini syamilah amah, ayatnya umum dan mencakup semua sholat. Nah, mencakup semua sholat. Fasholli, sholatlah. Tidak ditentukan sholat apa. Maka semua sholat merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang merupakan bagian dari al-kautsar. Naam. Wanhar, dan menyembelihlah. Ai maksudnya taqarrab ilaihi bin nahri. Ya. Mendekatkan dirilah, taqarrublah kepada Allah dengan penyembelihan. Wan nahru yahtassu bil ibil. Kata anahr, fasholli li rabbika wanhar. Kata anahr ini yahtassu bil ibil. Nahr itu kata khusus untuk penyembelihan unta. Ini kata asalnya. Ya. Kata asal penyembelihan untuk unta. Ini namanya nahr. Wa dhabhu lil baqari wal ghanam. Adapun kata dhabah artinya sama menyembelih, cuman dhabah itu penyembelihan untuk sapi juga untuk kambing. Ini kata dhabah. Makanya nanti ketika haji ya ada yaumun nahr. Ya. Karena memang Rasul alaihi salatu wasalam dulu memang menyembelih apa? Unta. Ya. Rasul dulu menyembelih unta ketika haji wada. Ya, bukan menyembelih kambing. Makanya disebutnya yaumun nahr. Ya. Oh, hari apa ini? Ya. Yaumun nahr. Nah, ketika haji misalkan. Kenapa disebut yaumun nahr padahal banyak yang menyembelih kambing? Karena dulu Rasul alaihi salatu wasalam menyembelihnya adalah unta. Nah, maka disebut yaumun nahr. Nah, sama-sama menyembelih. Lakinnahu dzukiran nahar, akan tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wanhar, menyembelihlah. Menyembelih istilah untuk unta, li'annal ibila anfa min ghairiha binisbati lil masakin. Karena yang namanya unta itu lebih bermanfaat ya daripada sembelihan lainnya untuk orang miskin. Ya. Unta itu sangat bermanfaat sekali untuk orang miskin. Ya. Banyak manfaatnya daripada binatang lain. Nah, air bersihnya ya, di samping ada daging ada air. Ya, di samping ada air ada yang lainnya. Ya. Tapi perkara-perkara yang tidak ada di hewan-hewan lainnya seperti sapi dan yang lainnya. Nah, walihada, oleh karena itu ah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati wada mi'ata ba'irin. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam berkurban pada haji wada itu 100 unta. Nah, nuhira minha 63 biyadihi. Beliau sembelih sendiri 63 unta. Ya. Wa a'ta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-baqi. Fanaharha, maka Rasul memberikan sisanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu untuk disembelih. Fanaharha, maka beliau pun menyembelihnya. Nah, Rasul menyembelih lebih dari setengahnya. Nah, 63% Rasul salam sembelih sendiri, sisanya ya disembelih oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Watasaddaqa bi jami'i azza'iha illa bid'atan wahidatan min kulli naqatin. Rasul bersedekah dengan semua bagian dari unta tersebut kecuali hanya sebagian kecil saja dari setiap untanya, sepotong daging saja. Fa khadhaha, maka beliau pun mengambilnya. Wa ja'alat fi kidri, fi kidrin beliau pun masukkan ke dalam wadah. Ya. Fa tabakhaha, beliau pun memasaknya. Fa'akala min lahmiha, beliau pun memakan dari dagingnya. Washaroba min marokiha, beliau pun minum dari kuahnya. Nah, dari 100 unta cuman sewadah yang beliau ambil. Bukan aib ketika seseorang itu ya kurban kemudian mengambil dagingnya, bukan aib. Ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka jangan malu-malu ketika berkurban. Pak, yang kurban mau ngambil dagingnya, oh enggak usah. Nah, yang seperti itu, ya. Sunnah Rasulullah SAW justru mengambil dagingnya, memakan. Keluarganya pun makan dari daging kurban tersebut. Sebagian besarnya diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Nah, jadi jangan malu ketika berkurban nanti. Ya sudahlah, diberikan semuanya saja. Saya enggak mau ngambil karena malu, misalkan. Jangan. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengambilnya. Contoh dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa amara bis shadaqati. Dan Rasul memerintahkan untuk disedekahkan hatta bijalaliha wa juludiha, sampai tulang dan juga kulit-kulitnya. Alaihi salatu wasallam. Wal amru fil ayati amrun lahu walil ummati. Perintah dalam ayat itu wanhar adalah perintah untuk beliau, juga perintah untuk umatnya. Nah, artinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah tahu bahwasannya Al-Kautsar sudah menimpa kita, alhamdulillah banyak sekali Al-Kautsar yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dirasakan oleh kita sekarang, maka bersyukurlah dengan sholat dan juga dengan apa, penyembelihan kurban. Nah, sholat umum, semua sholat, bersyukur dengan sholat. Nah, fa'alaina an nukhlisu as-salata lillah, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan sholat kepada Allah. Wa an nukhlisu an-nahra lillah, kita mengikhlaskan sembelihan untuk Allah. Ya, kama umira bidzalika nabiyyina, sebagaimana diperintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang benci kepadamu lah dia orang yang terputus. Hadza min maqabil itail kautsar. Ini adalah hal yang bertolak belakang dengan Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak terus mengalir. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Ini bertolak belakang. Ya. Inna syani'aka huwal abtar, syani'aka ai ya mubghidhuka. Syani'aka maksudnya orang yang membencimu. Sebagaimana sebab turun ayat ini dulu pernah dalam surat An-Nisa ayat 51 tentang Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, yang dimaksud adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah. Waliyadzubillah. Dialah yang terputus. Nah. Wasya'nanu huwa al-bughdhu, dan maksud sya'nan maksudnya adalah kebencian. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya ada lafaz ini juga, syani ya. Ya, atau sya'nan lafaz ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'taddu. Ya, ketika Fathu Makkah. Ya, janganlah ya membuat kalian kebencian atau kebencian terhadap suatu kaum itu ya, kalian menjadi berlebihan ya dalam memusuhi mereka. Ai maksudnya kata beliau, la yahmilannakum bughdhuhum an ta'taddu. Jangan membuat kebencian kalian itu melewati batas dalam syariat. Perang ya perang, tapi jangan melewati batas. Walaupun kebencian kalian itu sangat kepada mereka, akan tetapi kata beliau dalam tafsiran ayat ini, la yahmilannakum ya bughdhukum, janganlah kebencian kalian menyeret kepada berlebih-lebihan dalam memusuhi mereka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, huwal abtar, dialah yang terputus. Al-abtar, kalimat ini ya, ismun tafdhil. Ini dalam bahasa Arab isim tafdhil. Maksudnya ungkapan lebih ya. Abtar, paling terputus. Nah, ini isim tafdhil dari kata batrun. Ya, min batrin, dari kata batrun. Bimakna kotak. Batr itu maknanya adalah putus. Kotak, terputus. Yakni huwal akta, maksudnya dia sendiri yang terputus. Ya. Al-mukti min kulli khair, maksudnya terputus dari segala kebaikan. Karena setelah Ka'ab bin Al-Ashraf waktu itu ya menanyakan kepada orang Quraisy, Orang Quraisy memuji-muji Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Memuji-muji. Ya. Udah, ya kafir terus. Ya. Terputus, benar-benar terputus. Nah, wadzalika anna kufara Quraisy yaqulun. Dan hal tersebut karena memang orang-orang Quraisy mereka pernah mengatakan Muhammadun abtar. Muhammad itu memang yang terputus dia itu. La khairu fihi wa la barakata fihi. Enggak ada kebaikannya, enggak ada barokahnya Muhammad itu. Waliyadz billah. Wala fi atba'ihi, tidak juga pada pengikut-pengikut mereka. Abtar lima mata ibnihi. Lima mata ibnuhu Al-Qasim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Muhammad abtar. Ketika ya meninggalnya putra beliau Al-Qasim, maka mereka mengungkapkan hal yang seperti ini. Rasul terputus. Putra pertamanya meninggal. Rasul terputus. Nah, maka alangkah besarnya hikmah dari hal itu semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam ya wafat semuanya putra-putranya kecuali putri beliau yang ada keturunannya. Nah, hikmah yang sangat besar yang tidak bisa disampaikan di sini, yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar. Ya, dalam tafsir dalam Fathul Bari disebutkan banyak sekali. Ya. Faidah-faidah kenapa Rasul alaihi wasallam ya, putra-putranya wafat tidak sampai mendapati cucu dari putra-putra beliau. Nah, banyak sekali faidah. Nah. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fabayyanallah azza wajal, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annal abtar, bahwasanya orang yang terputus itu huwa al-mubghid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang membenci Rasul alaihi salatu wasallam. Fahuwal abtar, dialah orang yang terputus, al-maqtu' an kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan. Nah, anak itu hanya sedikit dari kebaikan. Sedikit dari kebaikan. Ad-din al-Islam, agama Islam, lebih besar kebaikan daripada seorang anak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan ayat ini. Nah, inna syani'aka huwal abtar, bukan kamu wahai Muhammad yang terputus. Sesungguhnya orang yang membenci mula dia orang yang terputus sebenarnya. Nah, alladzi laisa fihi barakah, yang tidak memiliki barokah, orang yang tidak memiliki barokah. Kebaikannya tidak mengalir terus, tidak. Nah, wa hayatuhu nadamah alaih. Nah, kehidupannya ya tidak akan langgeng. Nabi Allah SAW sampai sekarang disebut, para sahabat sampai sekarang disebut, riwayatnya sampai sekarang disebut, kebaikannya sampai sekarang disebut. Walhamdulillah, mereka tidak akan pernah terputus sampai akhir zaman nanti, sampai diangkatnya ilmu. Baru Allah Subhanahu wa taala putus ilmu, Allah angkat ilmu. Nah, maka disitulah hari kiamat datang sampai akhir zaman. Nah, tidak akan terputus. Nah, ya khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Faman abghadha syari'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang membenci syariat Rasul alaihi salatu wassalam, wa abghadha syari'ata min sya'airil Islam, atau membenci sebagian dari syariat-syariat Islam, atau abghadha, atau dia membenci ta'ata mimma yata'abbadu bihin nas, membenci ibadah-ibadah yang manusia bisa beribadah dengan ibadah tersebut, membenci salat, membenci sedekah, membenci zakat, ya, fa innahu kafir, maka orang tersebut bisa dikatakan orang kafir. Nah, dengan dalil ini ya, inna syani'aka wal abtar, orang yang membenci mula adalah dia sebenarnya orang yang terputus. Nah, orang yang terputus, putus segala kebaikan. Kebaikan yang paling besar di antaranya apa? Al-Islam. Terputus Islam. Nah, kafir orang yang membenci sedekah, orang yang membenci zakat, orang yang membenci haji. Nah, wallahi a'udzubillah. kharijun aniddin, dia telah keluar dari agama, liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Mereka lah ya, karena mereka itu benci dengan apa yang telah Allah syariatkan, Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, amalan-amalan mereka itu gugur semuanya, percuma. Nah, karena ada rasa kebencian. Wala hubuta lil amali illa bil kufri, dan tidak akan gugur semua amalan itu kecuali karena memang dia orang kafir, orang kufur. Nah, faman kariha faradha as-salawat fahuwa kafir walau shalla, kata beliau, maka barang siapa yang benci dengan salat 5 waktu maka dia kafir walau shalla, walaupun dia melakukannya. Nah, waman kariha fardhu zakati fahuwa kafir ya walau zakat, barang siapa yang membenci zakat ya dia kafir walaupun dia membayarnya. Nah, lakin man istaqallaha ma'a adamil karahah fa hadza fihi khoslah min khisalin nifaq lakinnahu la yufar, akan tetapi diingat ya istasqalaha, hal ini sangatlah berat, tidak bisa diketahui, tidak bisa diketahui oleh manusia, ma'a adamil karahah ya, ketika seseorang salat, ketika seorang zakat, tidak ada kebencian. Fa hadza fihi khoslah min khoslatin nifaq, ini merupakan dari sifat-sifat kemunafikan. Lakinnahu la yukfar, akan tetapi tidak dikafirkan karena kita tidak tahu ya. Wa farqu baina man istaqalla syai wa man kariha syai. Nah, dan sangat beda tentunya orang yang membenci ya dengan orang yang merasa berat. Ini dihati-hatikan ya. Sifat orang munafik itu mereka merasa berat, tidak bisa dikafirkan. Nah, walaupun mereka membayar, tidak dikafirkan. Nah, karena mereka membayar, hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda antara orang yang membenci dengan orang yang merasa berat. Nah, maka dari situ ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, idzan hadhihi surah, maka surat ini tadammanat bayanu nikmatillah ala Rasulillah alaihi salatu wassalam. Surat ini mengandung penjelasan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, bi'atayihi al-khaira al-kathira, dengan diberikannya nikmat yang sangat banyak. Falillahil hamd. Itu pun telah kita rasakan ya khani filah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antaranya tadi 5 perkara, ditambah lagi ketika bersuci, bersuci sangat mudah. Ditambah lagi ketika bertaubat, taubat sangat mudah. Taubat zaman Nabi Musa berat. Ya. Taubat zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi yang terdahulu berat. Ya. Turun awan, gelap, pegang pedang, bunuh. Berat. Mati mau taubat. Nah, sebagaimana sudah kita dengarkan dalam tafsir surat Al-Baqarah. Nah, berat. Kita taubat falillahil hamd. Mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sudah kita kenal bersama ya, Allah Subhanahu wa taala lebih senang bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajadaha, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang ketika seorang bertobat, melebihi senangnya seorang hamba ketika dia perjalanan jauh di padang pasir, hilang kendaraannya, kemudian dia temukan, lebih senang dari itu. Nah, maka dari situ ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa semangat ketika telah mengetahui Al-Kautsar itu telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kita telah rasakan nikmat Al-Kautsar tersebut di dunia ini. Kita harapkan nanti di akhirat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir beliau menyebutkan, nas'alullaha al-afiyah was-salamah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan, was-salamah, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tafsir dari surat Al-Kautsar. cukup insyaallah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tafsir ini bisa melengkapi dari asbabun nuzul yang sudah kita bacakan dulu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51 sampai ke-52. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.